Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولاً وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu atas segala nikmat dan karunia-Nya di dalam hidup. Segala apa yang kita temui dan jumpai dari kenikmatan yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya dari Allahu Jalla Subhanah. Dan Allahu Jalla wa'ala telah menjelaskan akan kelemahan kita dalam menghitung nikmat-nikmatnya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan mampu mensyukuri seluruh nikmat Allahu Jalla Subhanah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan tiadalah kalian berada dalam satu nikmat melainkan datangnya dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang berhak untuk memberikan sebuah nikmat. Dia Allahu Jalla wa Ala yang berhak untuk menahan nikmat itu sampai kepada seseorang. Dan Dia Allahu Jalla wa Ala yang berhak untuk mencabut dan mengambil nikmat yang telah diberikan kepada seseorang. Fa'alul lima yurid. Dia Allahu Azza wa Jal berbuat segala apa yang dimaukan dan diinginkannya. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, hafidhakunnallah. Di antara nikmat-nikmat yang dibagikan oleh Allahu Jalla wa Ala dengan keadilannya, dengan kemahabijaksanaannya, tidak ada seorang pun terzalimi di dalam pembagian itu adalah nikmat insyirahus sadr. lapangnya dada untuk menerima syariat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kelapangan dada untuk menerima syariat Allah Jalla Subhanahu merupakan nikmat yang paling mahal harganya, nikmat yang paling tinggi nilainya, nikmat yang paling berharga dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mengatakan bahwa nikmat lapang dada untuk menerima syariat menjadi nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling tinggi nilainya? Jawabannya pertama, karena nikmat ini tidak semua orang memperoleh dan mendapatkannya. Nikmat lapangnya dada untuk menerima syariat Allah Jalla wa'ala, tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan adalah orang yang dicintainya. Yang diberikan adalah orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Yang diberikan adalah orang yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Insyirahu sadr, lapang dada untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyira al-muslimina wal-muslimat, kita sendiri telah merasakan akan nilai besar dari nikmat ini, yang dulunya terasa sesak dada ini apabila melihat dan memandang orang yang berperilaku, berakhlak, orang yang taat, berjalan di atas syariat Allah Jalla Subhanah. Terasa sesak dada ini melihatnya, muncul ketidaksukaan melihat penampilan-penampilan yang aneh dalam pandangan kita, karena jauhnya kita dari ilmu. Barakallahu fiik. Tanpa disangka dan tanpa diduga, ternyata setelahnya mendapatkan taburan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, nikmat untuk menjadi orang yang lapang dada menerima syariat Allah Jalla wa'ala. Dulu yang engkau cela, sekarang engkau barakallahu fikum membelanya. Dulu yang engkau tidak sukai, sekarang menjadi amalan yang paling engkau sukai. Dulu barakallahu fikum engkau sinis melihatnya, sekarang sejuk mata engkau barakallahu fikum. Nikmat kelapangan dada di dalam menerima syariat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat ini menjadi nikmat yang paling tinggi nilainya, karena nikmat ini terkait dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, terkait dengan iradatullah Jalla Subhanah, dan terkait dengan cinta Allah Jalla fi'ulah. Yang akan mendapatkan nikmat insyirahu sadr, lapangnya dada untuk menerima syariat Allah Jalla wa'ala, adalah karena Allah Jalla wa'ala mencintai seseorang barakallahu fik. Bila Allah Jalla wa'ala tidak mencintainya, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan nikmat ini barakallahu fik. Maka ketahuilah saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, setelah barakallahu fikum mendapatkan nikmat insyirahus sadar, lapangnya dada dalam menerima syariat Allah Jalla wa'ala, maka engkau harus menjaga nikmat ini. Karena di sana ada pintu-pintu dan sebab nikmat ini akan dicabut oleh pemberinya. Nikmat ini akan diambil oleh yang menganugerahkannya. Nikmat ini barakallahu fikum harus dijaga dan dipelihara, harus dilindungi, harus dipagari, harus barakallahu fikum kita memberikan benteng karena peluang nikmat ini untuk dicabut itu sangat besar di dalam hidup. Apabila nikmat ini dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, engkau tidak akan mendapatkan kelezatan di dalam hidup, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau tidak akan memperoleh kelezatan hidup bersama suami engkau. Engkau tidak memperoleh kelezatan hidup bersama anak-anak engkau apabila nikmat lapang dada ini dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat agar setiap individu orang yakhsha, harus menanamkan kekhawatiran, ketakutan, antataghayyara haluhu, kondisi dan keadaannya itu berubah. Yang tadinya cinta karena Allah berubah barakallahu fikum menjadi sebuah kebencian. Yang tadinya dia suka berubah menjadi tidak suka. Yang tadinya dia menerima, sekarang barakallahu fikum tidak menerima. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang harus dilakukan koreksian dan harus waspada barakallahu fik. Jangan sampai seseorang tertipu rahimani wa rahimakumullah. Jangan barakallahu fikum, perubahan yang akan terjadi pada diri kita kemungkinannya adalah besar dan cepat akan terjadi barakallahu fik. Bagaimana itu? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, faman arafa haqiqata nafsihi alima annahu manba'u kulli syarrin. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengenal jati dirinya, barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka dia akan tahu bahwa dirinya itu merupakan manba'u syarr, sumber kejahatan barakallahu fi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, maka dia barakallahu fikum akan mengetahui bahwa dirinya ini merupakan manba'us syar. Poros, sumber kejahatan, barakallahu fik. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa segala kebaikan yang ada pada diri itu bukan datang dari diri kita sendiri. Kebaikan yang ada, barakallahu fikum, pada jiwa ini bukan karena sesuatu yang memang sudah ada padanya. La. Tetapi kebaikan yang muncul dari diri kita itu merupakan fadlun minallahi warahmatuhu. Semata-mata sebuah karunia dari Allah. Dan semata-mata karena rahmat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Hal ini tentu mengingatkan kepada kita, barakallahu fik, agar jangan kita sombong, jangan kita ujub apabila bisa mengerjakan, bisa melakukan sesuatu kebaikan dan kebajikan bukan dari dirimu sendiri. Kenapa Anda angkuh? Bukan dari dirimu sendiri. Untuk apa Anda sombong? Untuk apa Anda ujub, barakallahu fik? Segala kebaikan yang ada pada diri itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, mengatakan segala kebaikan yang ada pada diri itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jal, Allahu jalla wa ala berfirman, barakallahu fikum, walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allahu jalla wa ala, kalaulah bukan karena karunia dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang sanggup meluruskan dirinya, memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Tidak akan sanggup, kata beliau, kata Allahu Jalla wa'ala, abadan, selama-lamanya. Engkau tidak mampu, engkau tidak akan mungkin sanggup untuk melakukan pembersihan, pelurusan terhadap diri, barakallahu fikum. Itu semata-mata karunia dari Allah, semata-mata rahmat dari Allah. Lalu dari pintu mana, ya akhi wa ya ukhti fillah, untuk engkau angkuh dan sombong dengan kebaikan yang engkau telah perbuat? Dari sisi dan pintu mana engkau kemudian ujub, ya akhi wa ya ukhti fillah, ujub dengan kebaikan yang engkau perbuat, barakallahu fikum? Padahal itu semata-mata karunia dari Allah Jalla wa'ala dan rahmat dari Allah Jalla subhanah. Wa dalilun thani, dalil yang kedua, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala yakul, walakinna allaha habbaba ilaykumul iman. Akan tetapi Allah lah habbaba ilaikumul iman, menjadikan dirimu itu cinta kepada keimanan. Wa karraha wa zayyanahu fi qulubikum. Dia Allah Jalla wa Ala yang menghiasinya di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul fusuq wal wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan dia Allah Jalla Subhanahu yang telah menanamkan kebencian kepada kekafiran, tidak suka pada kefasikan, tidak suka kepada perbuatan maksiat Allahu Jalla wa Ala. Maka ya akhi wa ya ukhti fillah, engkau barakallahu fikum telah menemukan kebaikan ini, telah menemukan karunia dan rahmat dari Allahu Jalla wa Ala. Dulu kita gandrung melakukan kemaksiatan, senang barakallahu fikum, bahkan sampai dalam bentuk kekufuran kita kerjakan, kita buat. Lalu tiba-tiba engkau mendapatkan barakallahu fikum nikmat lapangnya dada untuk menerima syariat Allah. Lalu Allah berikan kepadamu karunianya, Allah berikan kepadamu barakallahu fikum rahmatnya. Engkau benci kepada kekufuran, engkau benci kepada kefasikan, engkau benci barakallahu fikum kepada kemaksiatan. Karunia dari Allah Jalla Subhanah yang engkau harus jaga, yang engkau harus pelihara. Jangan sampai engkau membiarkannya tercabut berlahan-lahan, diambil dengan pelan-pelan, lalu kemudian nihil anugerah besar ini pada dirimu. Periksa, lakukan koreksian, dan harus selalu waspada jikalau perubahan terjadi pada dirimu. Kemarin engkau benci kepada kekufuran, benci kepada kebid'ahan dan ahlul bid'ah, benci kepada kemaksiatan dan pelaku maksiat. Sekarang anda mulai melirik kepada yang muharramat, melirik kepada yang diharamkan oleh Allah. Anda mulai barakallahu fikum memasukkan yang mengundang dosa ke dalam rumahmu. Engkau mulai memasukkan barakallahu fikum cenderung kepada kefasikan, cenderung kepada perbuatan maksiat. Faya akhi wa ya ukhti fillah, perubahan yang terjadi pada dirimu engkau harus waspada, waspada dan harus takut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cukuplah engkau menemui dan menjumpai terangkatnya nikmat ini barakallahu fi di saat engkau sudah tidak mampu lagi punya kekuatan untuk melindungi dirimu dari dosa dan kemaksiatan. Tidak mampu barakallahu fikum bersuara lagi lidahmu ini dengan sebuah kesalahan dan kemaksiatan. Cukup perubahan ini akan membahayakan lapangnya dada dan anugerah hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ma'asyira al-muslimin wal-muslimat, Allah Azza wa Jal telah mengingat atau mengungkit nikmat insyirahus sadar ini, lapangnya dada ini, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Allah Jalla wa Ala imtanna, imtanna maknanya mengangkat dan mengungkit sebuah pemberiannya kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu jalla wa ala mengungkit barakallahu fikum pemberiannya kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Apa pemberiannya? Nuwassi'uhu li syara'iiddin. Kami lapangkan dada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terhadap syariat agama. Kedua, wad-da'wati ilallah. Allah melapangkan dada Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah kepada Allah jalla wa ala. Wal ittisabi wal ittisafi bimakarimil akhlaqi, dan kami lapangkan dadanya Muhammad untuk bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wal ikbali alal akhirati, kami lapangkan dadanya untuk bersemangat melakukan amalan akhirat. Wa tashilil khairat, Allah telah melapangkan dada Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggampangkan dan memudahkan melakukan al khairat, kebaikan dan kebaikan. Sehingga kata Al-Imam As-Sa'di menjelaskan ayat ini, sehingga tidak ada lagi pada dirinya kesempitan dada, lalu kemudian tidak mampu melaksanakan kebaikan. Wala yakadu tajiduhu munbasitan, hampir-hampir dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan munbasita, dada yang lebar, yang lapang, barakallahu fik. Subhanallah. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa insirahus sadar, lapangnya dada untuk menerima syariat Allah jalla wa ala, merupakan nikmat dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fik. Ini yang harus diketahui. Ini yang harus, barakallahu fikum, diperhatikan. Dan yang harus dijaga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa harus dijaga dan dilindungi? Dengarkan, barakallahu fikum, riwayat hadis Anas ibn Malik dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah barakallahu fikum, Anas ibn Malik mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul alaihi salatu wasallam, memperbanyak di dalam doanya membaca, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah yang membuka, membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah kami di atas agamamu. Siapa yang banyak mengucapkan doa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjelaskan bahwa Nabi kita banyak membaca doa ini? Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka lalu Anas berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, atakhafu minna, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami, padahal kami telah beriman kepada engkau, kami telah membenarkan, mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih takut? Apakah engkau masih khawatir? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Li'anna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'illah. Karena hati-hati hamba ini ada di antara dua jemari Allah jalla wa ala, dan Allah akan membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fiik. Kalimat ini mengingatkan kepada kita, kalau saja Nabi alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan generasi terbaik umat ini, bagaimana lagi yang gampang berubah jiwanya? Sedikit persoalan, barakallahu fikum, bersama anaknya, bersama suaminya, wanita berbuat zalim kepada suaminya, berbuat jelek kepada suaminya, padahal sedikit persoalan, barakallahu fikum, dia berbuat jelek kepada suaminya, rahimani wa rahimakumullah. Perubahan yang kerap kali terjadi pada diri kita ini, sampai kita mengedepankan hawa nafsu kita dari syariat Allah jalla fi'ulah, maka ini perubahan yang gampang dan mudah terjadi pada diri seorang wanita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan untuk banyak berdoa dan banyak mengucapkan doa dan memanjatkan doa orang-orang pinter, orang-orang ulil albab yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikannya hidayah kepada kami, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimina wal muslimat yang saya muliakan, maka kelapangan dada ini harus dijaga, harus dilindungi dan dipagari, barakallahu fikum. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk memagari, barakallahu fikum, nikmat hidayah ini, menjaga kelapangan dada? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, maka fa'a'zamu asbabi syarhi sadr at-tauhidu wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insirahu sadri sahibihi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebab yang paling utama, sebab yang paling besar untuk mendapatkan kelapangan dada sekaligus, barakallahu fikum, menjaganya, rahimani wa rahimakumullah, adalah ketauhidan, tauhid akidah kita, barakallahu fikum. At-tauhid, tauhid kita kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering mendapatkan ujian dan cobaan, barakallahu fikum, di dalam hidup? Maka disitulah engkau ingin, kalau engkau ingin mengerti ketauhidanmu di hadapan ujian, barakallahu fikum, dan cobaan Allah jalla subhanahu wa ta'ala, engkau bertauhid, bila datang kebahagiaan, kesenangan, nikmat yang banyak, engkau tampil menjadi orang yang pandai bersyukur. Bila engkau diuji dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, engkau tampil menjadi orang yang bersabar, barakallahu fiik. Karena ketentuan

Di sini ada pertanyaan, barakallahu fikum. Bolehkah seorang istri meminta haknya berupa nafkah, uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari? Sebenarnya istri mengharapkan pengertian suami untuk memberi tanpa harus diminta. Tapi ternyata suami jarang sekali memberi kalau tidak diminta oleh istrinya. Apa nasihat Ustaz untuk suami dan istri seperti ini? Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Nasihat saya, sebagaimana nasihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, bahwa suami istri kedua-duanya memiliki, barakallahu fikum, kewajiban dan juga memiliki hak. Termasuk dari hak seorang istri adalah mendapatkan nafkah lahiriah dan juga batiniah, rahimani wa rahimakumullah. Nafkah lahiriah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, harus, barakallahu fikum, dipenuhi oleh sang suami sesuai dengan kebutuhan istri dan anaknya, dan itu hukumnya wajib bagi sang istri, barakallahu fi, bagi sang suami atau atas sang suami. Dan nasihat bagi seorang istri untuk tidak, barakallahu fikum, memiliki jiwa rakus ke suaminya telah memberikan, suaminya punya perhitungan, cukuplah bagi dia, cukup, barakallahu fikum, ya, bagi dia. Namun dia sang istri merasa tidak cukup karena makanannya, belanjanya, ngemilnya, dan seterusnya, barakallahu fikum. Lalu menuntut suaminya. Ini juga jangan sampai terjadi dari seorang sunniyah salafiyah. Engkau harus saling bahu-membahu. Engkau harus saling bantu-membantu, barakallahu fik. Jikalau engkau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sayang terhadap suami engkau, dan engkau ingin berbuat lebih dalam hidup dirimu, suami dan anakmu, mungkin engkau mencari bagaimana caranya membantu suamimu kalau memang suaminya serba kurang. Lain halnya kalau suaminya ada tapi suaminya pelit. Ini enggak boleh terjadi, barakallahu fikum, pada sang suami. Tapi jikalau engkau menemukan suamimu apa adanya, punya sifat zuhud, punya sifat qanaah, punya, barakallahu fikum, memperhatikan ibadah kepada Allah, talabul ilm, dan tidak menyia-nyiakan tugasnya, ditemukan kekurangan, anda harus bersabar, anda membantu dan menolong suami engkau, barakallahu fiik, hafidhani wa hafidhakunallah. Kita belajar dari jiwa besar wanita-wanita salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka berbuat, barakallahu fikum, mereka menjaga kewibawaan suaminya, hafidhani wa hafidhakumullah. Bila ada suami tidak pelit, bila tidak ada istri tidak menuntut, barakallahu fik, dia juga ikut bersabar. Inilah nasihat saya buat suami istri dalam hal ini, barakallahu fi. Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang cenderung tidak menuruti orang tuanya? Bolehkah membentak atau memukulnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang boleh engkau lakukan terhadap anakmu adalah memberikan pendidikan, pendidikan, barakallahu fikum, yang bermanfaat buat dia. Pendidikan yang berguna dan bermanfaat buat dia. Terkadang ada anak engkau, butuh dengan kelemah lembutan untuk menegurnya. Ada anak engkau butuh dengan, barakallahu fikum, diberikan dengan pendidikan keras, dipukul. Maka meletakkan ini dan itu pada tempatnya, kelembutan pada tempatnya, kekerasan artinya dengan pukulan pada tempatnya, inilah namanya seorang ibu dan bapak yang bijak di dalam mendidik anaknya, barakallahu fi. Kedua, Anda jauhi dengan cara-cara membentak. Engkau harus menjauhinya, barakallahu fi, dengan cara-cara membentak, rahimani wa rahimakumullah. Anda dengan pukulan diperbolehkan di dalam syariat Allah Jalla wa'ala, jikalau ternyata pukulan pendidikan ini memang dibutuhkan oleh anakmu. Jikalau engkau telah melakukannya, engkau barakallahu fikum telah melakukan usaha ini, maka doa kedua orang tua itu lebih mandi dari usaha yang dilakukan. Engkau di tengah malam bangun bersama suami engkau, atau engkau di dalam solatnya meminta dan bermunajat yang sungguh ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala untuk memperbaiki anakmu, menjadikan anakmu anak yang soleh dan solehah. Engkau bantu usahamu dengan doa, barakallahu fik. Engkau bantu usahamu dengan doa, rahimani wa rahimakumullah, karena doa kedua orang tua itu adalah makbul, barakallahu fikum. Manfaatkan pintu dibukanya atau diterima doa ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.